Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wassalatu wassalam ala imamil muttaqin sallallahu ala alihi wasallam ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kami akan membahas mengenai adab-adab membesuk orang sakit. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita 7 perkara dan melarang kita dari 7 perkara. Beliau memerintahkan kepada kita agar mengiringi jenazah, membesuk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizalimi, memenuhi sumpah, menjawab salam, mendoakan orang yang bersin. Beliau juga melarang kita dari 7 perkara: membuat wadah dari perak, cincin dari emas, sutra, beludru, pakaian dengan bahan campuran sutra dan beludru tebal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Telah muncul asar yang sangat banyak jumlahnya berkenaan dengan keutamaan membesuk orang sakit. Di antaranya apa yang telah diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu an, yaitu budak Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi hurfatil jannati hatta yarji'a." Barang siapa membesuk orang sakit, maka dia masih berada di lingkungan buah-buahan yang sudah dipetik di dalam surga hingga ia pulang. Jadi di sini seolah-olah dia memanen di surga tersebut, subhanallah, sampai hingga ia pulang dari membesuk orang sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam syarahnya yang berkata, khiraful jannah, yang diriwayatkan bahwasanya adalah panen buah yang dipetik dari pohon kurma yang dinamakan dengan itu karena saatnya memanen. Al-Albani mensahihkan hadis tersebut. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada maridan khadha fir rahmati hatta idza qa'ada istaqarra fiha." Barang siapa yang membesuk orang sakit, maka dia menyelam di dalam rahmat hingga jika ia duduk maka ia menetap di dalamnya. Di dalam lafaz yang lain, "Man ada maridan khadir rahmah fa idza jalasa indahu istanfa'a fiha fa idza kharaja min indi khadir rahmata hatta yarji'a ila baiti." Barang siapa yang membesuk orang sakit, maka ia menyelam di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika ia duduk di sisinya, maka dia berkumpul di dalamnya. Jika ia keluar dari sisinya, maka ia menyelam ke dalam rahmat hingga ia pulang ke rumahnya. Masya Allah, inilah keutamaan-keutamaan dalam membesuk orang sakit. Ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang dikatakan, "Man ada maridon khadar rahmah," yaitu barang siapa yang membesuk orang sakit maka ia akan menyelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian selanjutnya, "Inna Allah azza wa jal yaqulu yaumal qiyamah ya ibna adam maridtu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu ama alimta annaka law uttahu lawajattani indahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, aku telah sakit namun engkau tidak membesukku." Ia menjawab, "Wahai Rabbku, bagaimana aku membesukmu sedangkan engkau adalah Rabb alam semesta?" Dia menjawab, "Apakah engkau tidak mengetahui bahwa hambaku fulan sakit sedangkan engkau tidak membesuknya? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa jika engkau membesuknya, tentu engkau akan mendapatiku padanya?" Ini hadis yang panjang sekali, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan lafadznya darinya dan riwayat Ahmad juga. Jadi ini keutamaan di mana ketika seseorang membesuk orang sakit, berarti Allah Subhanahu wa taala selalu berada. Kemudian dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man ata akhahul muslim aidan masya fi khurafatil jannah hatta yajlisa, fa idza jalasa ghamaratul rahmah, fa idza kana udwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsia, wa in kana masaan shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbiha." Barang siapa yang mendatangi saudara muslim untuk membesuknya, maka dia berjalan di kalangan buah-buahan yang sudah dipetik dalam surga hingga ia duduk. Jika ia duduk, maka ia akan dikelilingi rahmat. Jika hal itu di pagi hari, maka 70,000 malaikat bersolawat untuknya hingga sore hari. Jika hal itu di sore hari, maka 70,000 malaikat bersolawat untuknya hingga pagi hari. Masya Allah. Jadi siapapun yang menjenguk saudara muslim lainnya, maka seolah-olah maka Allah Subhanahu wa taala maka para malaikat mensolawatkan. Jadi ada 70,000 malaikat bersolawat atasnya. Masya Allah, keutamaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Setelah menyebutkan sejumlah hadis sahih di atas dan menjelaskan keutamaan membesuk orang sakit dan pahala yang diterima oleh pembesuk karena amal besuknya itu, maka tidak boleh menyepelekan hal itu. Akan tetapi harus segera melakukannya serta mendawamkannya hingga diterima rahmat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkenan dengan membesuk orang sakit ada selain yang telah disebutkan, yaitu menghibur hatinya. Yakni orang yang sedang sakit akan terhibur hatinya ketika kita menjenguknya, dan memenuhi segala kebutuhannya dan mengambil pelajaran penting dengan sakitnya. Ini disebutkan dalam Kashful Muskil min hadis as-sahihah, dari hadis-hadis sahihah. Kemudian di antara ada pula membesuk orang sakit, dianjurkan membesuk anak-anak. Jika anak-anak sakit, harus dibesuk sebagaimana orang-orang dewasa dibesuk. Yang demikian itu karena makna orang-orang dewasa ada yang pada membesuk anak-anak. Jadi sama saja membesuk anak-anak atau membesuk orang yang dewasa, berupa doa untuk orang sakit, meringankan sakitnya, meruqyahnya dengan ruqyah-ruqyah syar'i, demikian juga pahala yang didapat. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Sesungguhnya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada beliau ketika aku sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Sa'ad bin dan Ubay. Kami menyangka bahwa putriku telah sakratul maut sehingga kami harus menyaksikan. Maka beliau mengutus utusan kepadanya dengan ucapan salam dan berkata, 'Innalillahi ma akhadha wa ma a'ta wa kulla syai'in indahu musamma. Faltahsib wal tastabir.'" Dalam riwayat dikatakan, "Faltahtasib wal tasbir." Sesungguhnya milik Allah itu apa-apa yang Dia ambil dan apa-apa yang Dia berikan, dan segala sesuatu telah ditentukan di sisinya. Maka berhalaplah kepadanya, berhalaplah pahalanya, dan bersabarlah. Dia mengutus orang lain untuk menegaskan dengan sumpah di hadapan beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan kami juga bangkit. Lalu anak itu diangkat ke pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan napasnya yang telah tersengal-sengal sehingga kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam berlinang. Maka Sa'ad berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ini wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hadihi rahmatun wada'ahu Allahu fi qulubi man syaa'a min ibadihi wa la yarhamu Allahu min ibadihi illa ar-rahama." Ini adalah kasih sayang yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati siapa saja di antara para hambanya yang Dia kehendaki, dan Allah tidak mengasihi para hambanya melainkan yang memiliki kasih sayang. Kemudian di antara adab membesuk juga diperbolehkan seorang wanita membesuk seorang pria sekalipun dia orang asing. Akan tetapi yang demikian ini dengan syarat jika aman dari fitnah, berhijab dan tidak berduaan. Jika terpenuhi syarat-syarat ini, maka boleh bagi seorang wanita membesuk seorang pria asing dan sebaliknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, wuki'a Abu Bakrin wa Bilal radhiyallahu anhuma qalat, fadakhaltu alaihima, qultu ya abati kaifa tajiduka wa ya Bilal kaifa tajiduka." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma sakit terkena demam. Ia berkata, "Maka aku datang kepada keduanya seraya aku mengatakan, 'Wahai ayahku, bagaimana engkau temukan dirimu? Dan wahai Bilal, bagaimana engkau temukan dirimu?'" Sedangkan pada Ahmad, pada riwayat Ahmad, Urwah berkata, "Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ishtaka ashabuhu washtaka Abu Bakrin wa Amir ibn Fuhairah maula Abi Bakrin wa Bilal, fasta'adhanat Aisyatu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi iyadatihim, fa'adhina laha faqalat li Abi Bakrin, kaifa tajiduka?" Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, para sahabatnya mengeluh sakit, menderita sakit pula Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, budak Abu Bakar dan Bilal. Maka Aisyah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membesuk mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya izin. Maka ia berkata kepada Abu Bakar, "Bagaimana engkau temukan dirimu?" Dan dari Ibnu Syihab, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Malik. Dan dalam riwayat lain dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif, bahwa dia menyampaikan sesuatu, "Anna miskinah maridot fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimaradiha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaudul masakin wa yus'alu anhum." Bahwasanya seorang wanita miskin mengalami sakit, maka disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sakitnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membesuk orang sakit dan bertanya tentang mereka, yaitu tentang keadaan mereka bagaimana. Ibnu Abdul Bar berkata, di dalam hadis ini, yakni dalam hadis yang disebutkan ini, memperbolehkan seorang wanita membesuk orang sakit sekalipun bukan mahramnya, yang pokoknya menurut disebutkan bahwasanya wanita itu telah lanjut usia, sedangkan jika belum lanjut usia maka tidak diperbolehkan, kecuali si sakit sesekedar bertanya kepada wanita itu dan tidak dengan melihatnya. Pembahasan ini akan berlanjut, wallahu a'lam, insyaallah pada sesi kedua, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat kepada Muhammad, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.